أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du fa in ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sahabat-sahabat muslim yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Kita masih diberi kemudahan kembali oleh Allah untuk bisa menghadiri majlis ilmu, majlis penyubur iman, majlis yang diturunkan rahmat oleh Allah, dilindungi oleh para malaikat insyaAllah. Jamaah Allah muliakan, kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Tauhid Syaikh Muhammad Al-Tamimi, bab yang ketiga yang kita bahas, yakni bab tergelincir atau bab khawatir takut terjerumus ke dalam kesyirikan. Mukaddimah ayat surat An-Nisa ayat 48. Allah berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yusraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Ada ayat yang Allah firmankan, innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru an yusraka bihi, tidak akan pernah mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Yang Allah ampunkan dosa selain syirik itu pun lima yasha, jika Allah kehendaki. Ayat ini memiliki hikmah yang dalam, bahwa kita enggak boleh gampang menganggap orang ini seakan-akan memiliki sebuah dosa yang tak diampuni selain daripada syirik. Karena Allah yang mengatakan sendiri, innallaha la yaghfiru yusraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan pernah ampunkan dosa syirik, yang Allah ampunkan dosa selain syirik. Berarti menandakan bahwa dosa besar enggak kekal penghuninya di neraka, kecuali besarnya itu selevel syirik. Kemudian ayat lainnya surat Ibrahim ayat 35. Allah berfirman, Wajnubni wabaniya na'budal asnaf. Ini doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya, Imamul Hunafa, bapaknya para nabi, imamnya orang-orang yang hanif, orang-orang yang lurus. Beliau mengatakan, Wajnubni wabaniya na'budal asnaf. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak-anakku dari yang namanya nyembah asnam, jamak dari sonam. Sonamun, sonamani, asnam, artinya patung. Ima patung mutlak, patung yang disembah, atau sabda Nabi yang mengatakan, La taj'alu qabri sonaman yu'bad. Jangan jadikan kuburku sonam yang yu'bad, yang disembah. Baik berbentuk patung, hubala, tamana, atau nama-nama dewa dan lain sebagainya gitu ya. Atau mungkin kuburan yang disembah. Jadi kata Ibrahim alaihissalam, wajnubni wabaniya na'budal asnam. Antum tahu makna wajnubni? Do'ni fil janub. Nabi lah. Wajnubni, ini masya Allah, dalam banget bahasa Ibrahim ini. Wajnubni do'ni fil janub. Letakkan aku sejauh mungkin ya Allah, aku dan keluarga aku, jauhkan, jauhkan. Anabudal asnam, dari yang namanya nyembah asnam, patung. Jadi memang kalau para nabi itu jelas menekankan bahwa Islam ini bukan hanya melarang maksiatnya, semua penyebab maksiatnya pun haram gitu ya. Makanya kalau emang udah tahu nyembah patung enggak boleh, ya jauhin. Ini malah ngoleksi arca. Udah dibilang enggak boleh percaya sama batu, malah beli koleksi akik gitu ya. Ya sebenarnya sih kita pakai akik boleh-boleh aja, orang Indonesia. Itu kan ciri khas batu Indonesia ya. Boleh dong. Boleh pakai aja, sih lagi enggak pakai tumbennya. Orang kalau enggak pakai akik Indonesia, bro. Bangga, batu gitu tuh mahal di luar, bro. Di sini mulai dibuang-buang. Kenapa? Kita ayam mati di lumbung. Enggak ngerti. Akhirnya orang luar yang menikmati. Iya. Kemudian sabda Rasul, akhwafa ma akhafu alaikum masyirkul asgar fasuila anhu faqala riya. Ada bentuk syirik yang Nabi katakan, akhwafa ma akhafu alaikum, sesuatu yang paling aku takutkan atas kalian, asyirkul asgar, yakni syirik kecil. Fasuila anhu faqala riya. Ditanya apa sih syirkul asgar? Riya. Kita baca dulu dalilnya semuanya. Kemudian riwayat Imam Bukhari, qala Rasulullah, man mata wa huwa yad'u min dunillah niddan dakhala an-nar. Man mat, siapa yang mati, wa huwa yad'u min dunillah, dalam kondisi berdoa kepada selain Allah, niddan, yakni sebagai bentuk tandingan, dakhala an-nar, dipastikan masuk neraka. Ya, jadi yang disembah selain Allah sebagai bentuk tandingan, dia meminta kepada selain Allah, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Kata Allah, ada sebagian manusia, mayattakhidhu min dunillahi andadan, yang mengambil tuhan-tuhan lain selain Allah. Siapa dia? Cirinya yuhibbunahum ka hubbillah. Apapun itu, ketika kamu mencintainya sama dengan mencintai Allah, itu yang namanya tandingan. Ya, sampai pekerjaan pun dinilai ya. Ya. Allah dan pekerjaan 50-50, ini yang dimaksud. Atau punya bos, punya atasan, atau kawan, Allah panggil kita berbentuk azan, kita tunda. Teman manggil ngepot langsung. Kalau urusan sholat, dandan, ogah. Bos manggil nyisir gak beres-beres. Udah. Apalagi ketemu orang yang baru kita kenal dah. Nazor. Ampe wangi bener. Ya orang laki mah wangi harus. Nabi paling suka wangi-wangian. Tapi tolong pakai buat Allah. Ini innalillah. Saya kadang-kadang kalau dilihat orang laki baunya, astagfirullahaladzim. Ini pilek abadi kali ini orang ya. Apa enggak nyium gitu loh. Apa memang dia nyaman begitu? Ya, waduh, jangan. Apalagi kalau urusannya ke Allah. Ya, semalas-malasnya orang laki mah jangan sampai enggak bisa nyuci dah kali ya. Kalau capek nyuci makanya nikah. Lelet, banyak. Makanya enggak benar-benar. Nyuci tinggal taruh di ember, masukin air, kasih deterjen. Kan iklannya mencuci sendiri. Cuma jangan kelamaan kayak anak kos. Bau tengik yang ada. Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar. Wa Bukhari. Nabi yang bilang, man mata, barang siapa yang diwafatkan oleh Allah, wa huwa yad'u min dunillahi dalam kondisi yad'u, continuous tense mudhari', sedang berdoa min dunillahi niddan, dengan tandingan Allah. Dakhala an-nar, dia masuk neraka. Jadi bukan dia dukhulun nar, dakhala an-nar, sudah pasti dia di neraka. Gitu. Makanya di Islam kalau orang mau mati suruh talqin kan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lu jangan ditawar-tawar, talqin, la ilaha illallah, la ilaha. Yang ditanya di ngajiin boleh kata, aduh orang disuruh talqin ngaji. Ya, kalau ngaji mah boleh aja, di mana aja ngaji boleh. Cuma orang yang mau meninggal, talqin lakinu mautakum la ilaha. Bukan dibacain yang macam-macam, bukan. Jangan ditanyanya begitu. Boleh gak di ngaji entar? Ya kalau orang ngaji mah boleh aja. Ngaji buat yang hidup. Yang bilang siapa? Rasul. Qiraatil Quran indal mayit laisa lil mayit fa inna malil qari. Kita menyampaikan doang dah. Bacaan Quran buat mayit, bukan buat mayit tapi buat yang baca. Gitu. Ya emang kan dalilnya ikro baca, yang bisa baca yang hidup, betul? Nah. Orang yang sakit, orang yang mau meninggal gimana Ustaz? Ya boleh, denger boleh. Idza quri'a al-Qur'an fastami'ul fa'ansitu. Kalau Qur'an dibacakan, diam dengeran. Diam dengerin deh. Orang sakit dibacain Qur'an lebih bagus dibanding orang yang masih seger. Yang sakit cuma diam denger aja. Kalau yang seger di ngajiin, ada aja kerjaan, belakang ambil air, betulin sendal, ada aja tuh. Mendingan ngaji samping orang sakit, manfaat. Dia gak berkutik, mau gak mau denger. Anteng bener, ya gue udah gak bisa jalan. Orang sakit di ngajiin boleh, tapi kalau orang mati gak ada dalilnya. Orang mati bukan di ngajiin, ya. Tapi dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan. Gitu ya. Kalau kita ngaji boleh gak Ustaz? Ngaji boleh, aduh diulang-ulang boleh ngaji. Kalau kita masih hidup ngaji mah boleh. Kalau kita kirimin ayat gimana Ustaz? Bukan kirimin ayat, baca ayat sebelum doa boleh. Namanya tawasul dengan kalimat-kalimat Allah. Boleh, tipis tuh. Ente jangan kaku juga, orang mau doain orang baca Al-Fatihah boleh gak? Boleh. Saudara kita sakit nih, beliau meninggal, maka kita doakan yuk, yuk. Sebelum berdoa, ya alangkah indahnya kalau kita bertawasul dengan kalimat-kalimat Allah. Salah satunya Al-Fatihah, baca Al-Fatihah, baca. Mudah-mudahan dengan pahala Al-Fatihah ini kita bisa bertawasul. Boleh. Allahumma aghfirlahu warhamhu wa'afihi. Jangan suka suuzon juga. Kecuali kalau dia mengatakan ila hadrati fulan al-fatihah. Nah ini masalah nih. Karena baca Qur'annya untuk orang bukan untuk Allah. Syariatnya apa? Ila hadratillah. Kepada hadirat Allah. Ya, kalau kita ila hadrati fulan bin fulan, nah ini gak boleh. Ya, jadi jangan salah. Kalaupun kita mau meruqyah dengan al-fatihah, al-fatihah buat Allah. Bismillahi ar-raqiqa, dengan al-fatihah ini aku meruqyah kamu, boleh. Bukan ngirimin fatihah ke orang, bukan. Ini kita suka tipis nih sini, kalau nggak dibahas jadi masalah nih. Yang satu strength banget, pokoknya kagak ada al-fatihah pun. Yang satu lagi kudu al-fatihah. Umatan wasatan, kita ini salafus soleh, ini umat yang di tengah-tengah. Boleh al-fatihah, tapi bertawasul dengannya, bukan dikirimin ke orang. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina artinya apa? Tunjuki kami jalan yang lurus. Siapa kami? Yang baca. Siapa kami? Yang dengar di belakang imam. Kalau dikasih ke orang bukan ihdina, nanya kan domir kata apa kedua jamak. Tunjuki kami. Ya kalau kita kasih ke orang jangan kami bahasnya. Tunjuki dia jalan yang lurus. dia jadi apa? Ihdihi siratal mustaqim. Domirnya udah berubah ya. Nah, dijelasin nih. Jadi boleh kita mau berdoa baca Al-Fatihah, boleh. Kita mau berdoa bertawasul dengan sedekah boleh. Dengan amal soleh itu boleh. Dan banyak hal-hal yang bisa kita tawasulin itu boleh. Ya. Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar wa huwa bukhari. Riwayat lain mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man laqiya Allah la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar. Hampir mirip semuanya. Dikatakan bahwa Imam Muslim dari Imam Bukhari anna Rasulullah, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an, barang siapa berjumpa dengan Allah dalam kondisi tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu pun, dakhalal jannah, dipastikan surga. Bukan berarti dia aman enggak dihisab, dia dihisab. Cuma walaupun sebesar biji sawi, kalau yang namanya tauhid itu membuat si pelakunya masuk surga. Jadi kalau dikatakan begini, man laqiyallah la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah. Orang-orang yang berjumpa dengan Allah nanti la yusyriku bihi syai'an, dalam kondisi tak berbuat syirik kepadanya, dakhala al-jannah, dipastikan masuk surga. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar. Kebalikannya, barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah dalam kondisi dia mati nanti berjumpa dengan Allah, dipastikan dakhala an-nar, dia masuk neraka sudah. Makanya sebaik apapun yang namanya syirik dikemas, tetap ujungnya neraka. Ujungnya neraka. Ini yang bahaya nih. Ustaz, syirik itu apa aja sih, Ustaz? Ya, kita bahas sedikit nih. Enggak ada di bukunya sih, kita tulis aja nanti ya. Dalam Islam itu syirik itu ada tiga macam. Syirik ada tiga macam. Yang pertama, syirik akbar. Syirik akbar. Yang kedua, syirik asghar. Syirik asghar. Dan yang ketiga, syirik khafi. Tiga syirik. Apa yang pertama? Syirik akbar. Yang kedua, syirik asghar. Dan yang ketiga, syirik khafi. Syirik akbar adalah syirik yang pelakunya dipastikan tidak akan pernah Allah ampuni kalau kematian sudah mendatangi dia, dan dipastikan di neraka. Ya, jadi kalau orang sudah jelas-jelas masuk neraka, tapi kalau sebelum meninggal dia bertobat, Allah ampunkan dia. Sahabat dulu pelaku syirik banyak, tapi dia bertobat, oh ampunan Allah lebih besar ketimbang kesalahan yang dilakukan. Tayyib, syirik akbar itu nanti terbagi menjadi lima. Syirik akbar ini terbagi menjadi lima. Yang pertama, Evan, terbagi menjadi empat, maaf. Terbagi menjadi empat. Yang pertama, syirik dalam doa. Ya kita kalau nggak paham kita terpleset nih, tergelincir urusannya nih. Syirik dalam doa. Syirik dalam doa ini ada di Al-Ankabut ayat 65. Al-Ankabut ayat 65. Ya, Al-Ankabut ayat 65. Allah berfirman, fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlisina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum yusrikun. Iya. Ada ayat Allah berfirman mencontohkan orang yang berbuat syirik dalam doa. Dia menipu Allah. Padahal udah betul sih ya, dia berdoa. Cuma kondisi dia berdoa itu dalam kondisi takut. Diumpamakan di sini orang yang di atas bahtera yang sedang berlayar. Tahu laut ya? Pernah nyebrang laut ya? Buat yang nyebrang tahulah ya, sekitar Merak, Suramadu atau Pulau Seribu lah gitu ya. Ya kalau yang bisa berenang mah aman dah. Kalau yang enggak bisa berenang betul. Kalau merenang kelihatan tepiannya betul. Kalau laut di mana pinggirannya? Pasti takut lah terombang ambing kita di atas bahtera. La yaminan wala shimalan wala muqaddam wala muakhir wala fawqan wala tahtan. Oh yang kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Ya Allah kebayang mual, yang ada mual. Saya kalau lagi ke Opsor itu di Delta Mahakam, walaupun sungai lebar banget tuh Mahakam. Masya Allah, terombang ambing sampai mules. Ya, itu kebayang dah, jadi bisa tahu maksudnya nih. Faida rakibu fil fulk, maka ketika dia berada di atas bahtera dan dia takut, da'allaha mukhlisina lahuddin, mereka berdoa karena takut kepada Allah dengan ikhlas. Ya orang udah takut udah khusyuk banget doanya, ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah, ya Allah. Sampai Allah ijabah, karena memang betul-betul takut. Harus begitu tuh kalau doa tuh. Khaufan namanya. Khaufan wa tama'an. Takut dan haram. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Tapi tengal nih orang. Lamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Setelah doanya diijabah, dia selamat. Dia selamat. Malah berbuat syirik. Malah dia bilang apa? Yeah, ini kan karena kepandaian saya sebagai nahkoda begitu. Kalau saya nggak puter-puter setir kapal, bahkan saya suruh pasukan saya gini. Tuh. Emang kudu takut dulu nih orang baru khusyuk. Kayak orang anaknya sakit berdoa, ya Allah mudah-mudahan sembuhkan dia, ya Allah saking takutnya nih anak kenapa-napa, doa sampai nangis. Selamat tuh anak sehat, udah sehat ngomong sama yang jenguk. Ini kan kepandaian saya memilih dokter. Wah kalau nggak cepet-cepet saya bawa ke rumah sakit, out nih anak. Oh, ya, ini nggak boleh syirik dalam doa tuh nggak boleh. Tinggal bilang alhamdulillah ya Allah. Saya berinisiatif, saya bawa ke rumah sakit ya Allah. Wallahu alam apa yang terjadi kalau sana dia nggak dibawa ke rumah sakit. Karena sebenarnya rumah kita sama rumah sakit sama aja, kan yang membedakan cuma obat. Orang masuk rumah sakit belum diobatin sehat, baru masuk ruang ICU sendiri langsung mendingan, lu nggak panas lagi, tahu hilang, suges. Padahal rumah lebih bagus, rumah sakit malah suster yang kita nggak kenal ngerawat kita. Kalau di rumah kan kita yang ngerawat orang tua, tapi karena suges, makanya kalau di Malaysia namanya rumah sehat, kita bilang rumah sakit. Rumah bersalin, rumah sakit korban laki-laki. Karena ada aja tuh. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Idahum yusyrikun, di mana dia berbuat syirik. Ini penyakit ini. Ya, hati-hati syirik itu tuh. sama dengan Al-Mu'min ayat 60. Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Waqala rabbukum, dan Rabb kalian berfirman, ud'uni astajib lakum, minta langsung kepadaku kan ku jawab, kata Allah gitu. Innal ladina yastakbiruna an ibadati, orang yang sombong dalam berdoa kepadaku, saya dukuna jahannam di akhirin, dia akan masuk neraka dalam keadaan hina. Dalam keadaan hina. Siapa yang dibilang sombong di sini? Ya tadi merasa enggak butuh Allah. Oh, kalau enggak saya sih kacau. Nah, ini kayak gitu tuh, hati-hati tuh, enggak boleh ya. Yang kedua, syirik akbar ini syirik niat, kemauan dan tujuan. Syirik dalam niat, kemauan dan tujuan. Jadi niatnya, kemauannya, tujuan ini melenceng. Surat Hud ayat 15 sampai 16. Allah berfirman, man kana yuridul hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati ila an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Ya, man kana yuridul hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wahum fiha la yubkhasun. Ada ayat yang Allah firmankan, barang siapa yang berkehendak, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, kata Allah, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wahum fiha la yubkhasun, maka kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, mereka di dunia tak terzolimi karena minta untuk urusan dunia. Tapi kata Allah, ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati ila an-nar, dialah orang yang di akhirat sudah tidak ada lagi jatah dari Allah kecuali neraka, karena yang dia minta cuma dunia. Kalau orang soleh minta sekedar buat dunia, kalau kita kalau perlu minta dunia semuanya, orang-orang soleh enggak. Lihat tuh doanya Ali bin Abi Thalib tuh. Nabi ajarkan sama Ali bin Abi Thalib, ada doa mengakumulasi harta. Jadi kalau kita punya duit sedikit, pengen digandain lebih banyak lagi, doanya ada tuh. Ali ajarkan, ikfini bihalalika an haramika, waghnini bifadlik amman siwa. Doanya. Doa mengandakan harta, biar dilipat gandakan harta kita sama Allah. Ikfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlik amman siwa. Biasanya kalau doa begini habis kajian ada yang nanya nih, tadi apa itu doa itu? Kalau lupa. Gila yang ganda-ganda nanya. Tapi lihat artinya cuma, ikfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlik amman siwa. Cukupi aku dengan yang halal ya Allah. Jadi Ali minta yang halal, cukupi dengan yang halal. Wa aghnini bi fadlik, perkaya aku dengan keutamaanmu ya Allah, dengan ilmu yang dari kau berikan padaku ya Allah. Amman siwa, kepada siapa lagi aku meminta kecuali kepadamu ya Allah. Wah. Makanya masya Allah, selain dia memang ahlul bait, sepupu Rasul, mantunya Rasul, anak Rasul kawin sama dia, udah ahlul bait dah. Kan ahlul bait itu ciri khasnya yang pertama tidak berbuat syirik. Ahlul bait yang kedua tidak pernah makan sedekah. Ahlul bait itu didoakan sama Nabi gak kaya. Yang mau jadi ahlul bait silakan pegang ini tiga. Dia. Ahlul bait itu yang pertama tidak akan pernah berbuat syirik. Yang kedua, ahlul bait tidak makan sedekah. Dulu ketika Hasan Husain ngambil korma, namanya anak kecil, bocah, ngambil korma di Baitul Mal, pas dimakan anak kecil, kata Nabi, irmi, inna alu Muhammad layakul sadaqah, inna ala Muhammad layakul sadaqah, keluarga Muhammad tidak makan sedekah. Jadi kalau ada alul bait minta sumbangan aja malak, maaf nih ya. Hati-hati, jangan merusak ahlul bait. Kita jaga nama besar ahlul bait. Semoga Allah muliakan ahlul bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari orang-orang yang menistakannya, yang ngajak berbuat syirik, ya, ngajak apa makan sedekah. Ya. Nabi juga doakan, kata Nabi, Allahumma ja'al rizqo ali Muhammadin kut. Ya Allah, jadikanlah rezeki keluarga Muhammad sekedar saja. Allahumma ja'al rizqo ali Muhammadin kut. Ya Allah, jadikan rezeki keluarga Muhammad sekedar saja. Jadi lihatlah turunan Nabi, kalau yang original kagak ada yang kaya. Ya agak jauhan tuh Imam Syafi'i itu. Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang manhaj apa yang kita ini bermazhab kepadanya. Nasabnya sampai itu kepada Fatimah. Miskin sampai nulis ayat aja di pecahan genteng, pecahan tembikar. Sampai dia bilang sama ibunya, "Wahai ibu, jangan kau rusak tumpukan ini." Jadi dia, ini kalau genteng pecahannya begitu tuh. Ditumpuk begini, baca hafal, baca hafal, baca hafal. Imam Syafi'i, jangan kau selisih, terselisihkan satu, satu hafalanku pun terselisihkan. Imam Syafi'i, masya Allah. Ali bin Abi Thalib, sampai tidur berebut selimut sama istrinya Fatimah. Jangan dibilang mereka mesra. Emang segitu, kalau Ali tarik selimut, Fatimah kakinya kelihatan. Fatimah bertot, Alinya kena angin dingin. Bantal begitu, kalau Ali enak, Fatimah gak kebagian. Fatimah bertot, Ali jatuh gitu ya. Bukan kayak gitu, bantal cinta yang panjang tuh. Itu bantal-bantal cinta, tidur sendiri. Kalau masih sendiri dengan bantal mobil, aduh kecil. Atau beli deh tuh makanan kering, crispy itu ya. Kan kalau produk Cina kan kembung-kembung tuh, buat bantalnya taruh gitu. Ya, Ali mah miskin, masya Allah, sering ganjel batu di perutnya tuh Ali. Keluarga Muhammad, padahal dia punya hak nih, sepupu Rasul, mantu Rasul, anak Rasul kawin sama saya, bisa aja kalau mau. Cuma dia pegang doanya Rasul, Allahumma ja'al rizqo ali Muhammadin qut. Jadikan rezeki keluarga Muhammad sekedar saja. Malah Anas bin Malik, pembantu Rasul, didoain sama Rasul. Allahumma aksir malahu wa waladahu. Ya Allah, perbanyak hartanya, perbanyak anaknya. Makanya Anas bin Malik itu salah satu sahabat yang paling kaya di Madinah tuh. Dia punya anak sampai 150 orang kalau tidak salah. Jangan nyoba. Anas didoain, nanti kan kagak. Ini tiap tahun atuh, tiap tahun dikasih orang. Ente yang enak, ente yang pusing ya. Ustaz, anak-anak banyak, tat, ambil aja, tat. Oh enggak, enak. Di kita banyak tuh ya. Tawakalnya salah. Iya. Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati ila an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batila ma kanu ya'malun. Naam. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, kata Allah. lenyaplah di akhirat itu apa yang dia usahakan di dunia. Karena dia minta cuma urusan dunia. Makanya kalau minta sampai akhirat, ya Allah, mudahkan hamba mencari rezeki, ya Allah. Kalau nanti sudah kau titipkan rezeki padaku, ya Allah, mudahkan aku berjihad dengan harta yang kau titipkan tersebut, ya Allah. Gitu loh. Jangan stop, memang enggak minta rezeki, ya Allah, minta udah punya lupa. Mendingin dia yang dulu tat waktu bokeh tat, tolong ke masjid mulu. Ini pas udah kerja masbuk mulu. Makin maju malah enggak kelihatan di masjid. Ya mendingan dia yang dulu tat, diduain lagi balik lagi dah kayak dulu. Makanya kalau dibalikin jadi susah lagi, bukan minta jadi kaya lagi, istighfar. Ya kita kalau pernah sukses, lupa diri, Allah jadiin kita dari awal lagi, istighfar mengembalikan semua kepada Allah, jauhkan dari kita. Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinatan wa fi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Allah kasih, Allah kasih. Kamu minta dunia, Allah kasih dunia. Tapi di akhirat nanti kata Allah, laisa lahum fil akhirati ila an-nar. Di akhirat tinggal nerakanya doang. Kenapa? Surga dunia udah didapat. Wa habita ma sanau fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Allah ganti semua perbuatan di dunia ini dengan azab neraka. Rugi. Orang yang berilmu enggak mungkin mau begitu. Syirik yang keempat. Ya syirik yang ketiga. Syirik besar akbar yang ketiga. Syirik dalam ketaatan. Syirik dalam ketaatan. Surat At-Taubah ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum min dunillah. Orang-orang Yahudi ahlul kitab itu ittakhadhu akhbarahum, dia mengangkat rahib-rahib mereka, apa pendeta ahbar, ahbar pendeta-pendeta mereka, wa ruhbanahum rahib-rahib mereka, arbaban min dunillah tuan-tuan selain Allah. Kalau di kita istilahnya ngangkat ustaz dah, azan berkumandang, sholat. Kenapa enggak sholat? Ustaz saya belum mau tat, ya enggak bisa begitu. Ya memang kalau masjid ada imamnya, kita harus ikutin imam. Enggak boleh sholat berjamaah kalau imam belum datang, betul. Tapi kalau sampai dia bukan imam ngelarang sholat pada waktunya, ini bahaya. Allah udah panggil kita sholat, sholat. Nah, setelah kita sholat nanti, baru dia kita lanjutkan lagi gitu loh ya. Nah orang-orang alul kitab tidak. Kalau pendeta sudah bilang, kalau rahib sudah bilang, udah fatwa Tuhan sudah. Ya kita enggak boleh. Apalagi ustadz yang ngomong, ya lihat alasannya. Kita taat sama dalilnya. Kalau yang dia sampaikan Quran dan Sunnah, samina wa ta'ana. Tapi kalau yang dia sampaikan pendapat beliau, ya kita kritisi dulu. Karena boleh jadi betul, boleh jadi salah. Ya. Dan kadang-kadang ustadz juga manusia suka emosi tingkat tinggi, betul? Saling mengkritisi satu sama lain. Saya kadang-kadang suka heran juga karena kita di sini banyak berkumpul para komunitas bikers, betul? Ustadz-ustadz yang nggak demen motor ini suka astagfirullahaladzim, mulutnya masya Allah, kajian pakai motor, pakai moge, dia nggak bisa bawa moge soal itu. Kalau dia tahu enaknya moge, dia tuker mobil pakai moge pastinya. Udah jangan dikasak kusukin begitu. Moge juga duit sendiri, bukan dibagi orang, betul? Ente mobil kan dikasih orang, gitu ya. Udah biarin, pakai motor dia belajar yang penting. Kalau pakai motor dia maksiat, itu yang nggak boleh. Udah, itu mahal biasa. Nabi pakai keledai sahabat nggak komentar. Naik unta koswah yang gagah untanya Rasul tuh nggak masalah. Siapa Zubair bin Awam dikasih kuda sama Rasul. Ada sahabat yang jalan kaki enggak kasak-kusuk, ngapain rame betul. Biarin deh para bikers dengan dunianya. Dengan stylenya dia punya gaya memang begitu. Sholatnya kan yang penting 5 waktu. Kalau bikers sholatnya 6 waktu masalah nih, betul ya? Oh, banyak aman sholatnya bikers. Salah, bisa begitu. Melanggar syariat dah kalau begitu ya. Dilurusin. Kan yang kita lihat begitu. Lagi juga motor, mobil, sepeda, jalan kaki udah enggak ada yang kebawa mati. Emang ada mayat orang Islam bawa STNK? Apalagi ngantungin BPKB di belakang. Kita lanjutin nanti deh. Udah azannya, kita sholat dulu. Insyaallah manfaat. Allah musta'an. Lanjutkan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardha amma ba'du. Sahabat-sahabatku, sahabat muslim yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Kita lanjutkan bahasan kita tadi terakhir sampai bentuk syirik akbar yang ketiga, yakni syirik dalam ketaatan. Syirik dalam ketaatan ini di At-Taubah ayat 31 Allah berfirman, ittakhudhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Nah, ini ayat penjelasan bahwa karakter patuh kepada pendeta, rahib itu karakter ahlul kitab. Kalau kita nurut sama orang tua boleh, tapi ada garis bawah. Nurut sama guru boleh, tapi garis bawah. Nurut sama ajengan boleh, cuma di garis bawah. La ta'ata li makhlukin fi ma'syiatil khaliq. La ta'ata li makhlukin fi ma'syiatil khaliq. Tidak boleh patuh kepada makhluk untuk maksiat kepada Allah al-Khaliq. Maksudnya maksiat apa? Merubah syariat. Ya sampai akhirnya orang terlalu fanatik ustaz, makanya bajunya harus mirip ustaz aja gitu. Kalau enggak semodel bajunya, laisa minna, bukan dari golongan kami. Jangan ya. Wallahi Abu Bakar sama Umar bajunya beda. Abu Bakar, Umar sama Utsman ya lebih beda lagi. Ketiganya dibanding Ali lebih beda lagi. Enggak ada sahabat pakai seragam gitu. Atau ikut-ikutan tuh enggak ada. Itu sih kembali ke style lah. Makanya teman-teman Alan Zivi tuh bikin produk pakaian namanya OC ala Zivi Style. OC itu ogah copot gitu ya. Enak di mana. Kalau kafenya kafe OP, OP kafe. Ogah pulang. Enak kopi. Doain mudah-mudahan minggu-minggu ini kita bisa buka insyaallah ya. Jadi kita pengen di sini jadi taman kajian nih ya. Ente bro-bro sekalian kalau memang punya komunitas ya, daripada nongkrong-nongkrong enggak jelas, mending kita bikin taman kajian di sini. Sambil ngopi, sambil stand up dakwah. Betul? Kita kalahin tuh stand up komedi. Apalagi si obok-obok tuh. Karena kita enggak berani stand up dakwah, jadi stand up komedi yang maju. Anak muda stand up dakwah. Ya, harus ada ahlinya, jangan debat kusir. Undang ustaz, enggak harus ustaz subah, banyak tuh ustaz masyaallah. Pada alim-alim. Boleh bergaul sama mereka. Masyaallah. Ya. Tapi ingat, jangan terlalu fanatik. Jangan fanatik. Ya, takutnya begini nih. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan. Bahkan sampai Al-Masih bin Maryam yang dituhankan sama orang-orang Nasrani itu dikatakan bahwa wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan. Dia tidak diperintah kecuali mengesakan Allah. Beribadah kepada Allah. Tapi mereka menuhankan Isa karena fanatik berlebihan. Makanya dulu sahabat pernah melihat orang-orang yang mengkultuskan raja-rajanya. Kalau rajanya datang dia berdiri. jalan keraja jongkok, sungkem, nyembah. Kata Rasul, kalau boleh aku memerintahkan manusia menyembah manusia, ku perintahkan istri menyembah suaminya. Cuma enggak boleh aja, kata Rasul. Maka dipertontonkan sama sahabat. Tidaklah Nabi buang ludah kecuali ditangkap sama sahabat. Kalau kami mau, kami bisa. Cuma bukan untuk ini beliau diutus. Apalagi guru-guru kita. Ya enggak harus. Ya kita enggak harus. Ya kalau memang suka menyukai silakan, antum sanggup silakan. Tapi enggak, jangan dipaksakan. Sampai ngutang gara-gara pengen beli kopi yang mirip ustaz. Jangan, ngomong aja dia punya tiga bagi satu. Wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Subhanahu, maha suci dia. Amma yusyrikun, dari apa yang mereka persekutukan. Ana agna syuraka yang syirki, kata Allah gitu kan. Aku sekutu yang paling benci disekutui. Jadi kalau sudah bersekutu denganku, jangan dengan yang lain. Makanya lihat nafi wal isbat. Anda kalau sudah bertuhankan Allah, jangan percaya yang lain. Makanya sebelum Anda mengatakan Allah ilahi rabbi, nafi la ilah illallah. Hapus dulu ilah, tetapkan hanya Allah. Kita kalau belum bisa menghapus Tuhan yang banyak, mengaku Allah sebagai Tuhan, bahaya. Akhirnya beribadah kepada Allah, percaya sama batu cincin. Beribadah kepada Allah, percaya sama keris, golok, jimat, aji-aji yang di rumah, ilmu jang jauhkan, mancing jin. Pengen berantem jadi macan dulu. Enakan jadi orang, mukulnya enak macan. Pengen berantem jadi burung elang dulu, matok. Ya Allah. Girang lo kalau udah bisa mirip macan. Enakan mirip orang, macan juga kalau suruh mirip pengen jadi orang. Orang jadi macan, jurus macan, keburu ketembak, jodoh dia mati. Antum korban ini si Koping Host sama film Kumpu Berseri ya. Jangan udah. Kita manusia tuh bangga ahsanut takwim. Pake ajian-ajian ini, ajian itu, pengen jadi binatang nyuruk. Aduh, pengen berantem pakai gaya kunyuk. Masya Allah, monyet. Jadi susah mukulnya. Kadang-kadang wirid macan, bil mancing penempat raja macan, si mau si maing mau ngegerung aing nalumpat kabur. Janganlah ada gitu-gituan ya, itu syirik. Pakai jimat bahasa Arab yang ngerti cuma yang nulis sama jin, dilepit, dipotokopi, ditaruh di bahan hijau, ditaruh udah jadi wafak, taruh di pinggang, kadang-kadang digantung depan rumah makan yang dia punya, kadang-kadang taruh di tali kopling biar bisa kenceng lari. Kita bahas tuh di bengkel Bang Subhan tuh ya. Syirik, inna syirka la zulmun azim wa ma liz zalimin min ansar. Pegang tuh, syirik dosa besar, Allah ampunkan dosa syirik. Masya Allah ya. Jadi la ilaha illahuwa subhanahu amma yusriku. La ilaha illahuwa, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Subhanahu, maha suci di Allah. Amma yusriku. Dan yang keempat, yakni syirik mahabbah, kecintaan. Gara-gara cinta ya, gara-gara jatuh cinta, jadi sampai berbuat syirik. Apalan Qur'annya banyak, apalan hadisnya banyak. Kalau udah bicara cinta, lupa. Masya Allah. Siapapun gak bisa mengganggu dia kalau lagi baca Qur'an, ngapalin hadis. Tapi kalau orang yang dia demen manggil, ditinggalin tuh Qur'an. Saya perhatiin kalau saya lagi di Madinah tuh, kalau orang-orang, para tulab, ya, yang orang-orang sudah dewasa tuh, para penuntut ilmu, kalau lagi ngaji, diajak ngomong, suaya, suaya. diselesaikan dulu tuh Quran. Kalau kita orang-orang ngaji baru dua ayat handphone buka, lupa dari mana ya. Tolong dikhususin lah kalau masalah kayak gitu kan. Ini syirik dalam mahabbah Al-Baqarah 165. Panjang tapi kitah minal ayah, potongan ayatnya itu wa minan nasi mayattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Wa minan nasi mayattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Ada sebagian manusia yang mengambil tuhan-tuhan selain Allah, yuhibbunahum kahubbillah. Dia mencintainya seperti mencintai Allah, 50-50. Kayak antum tergelincir, banyak kita loh terjebak dalam kesalahan. Kalau untuk kerja sampai on time, sholat gak pernah on time, hati-hati tuh. Lawang kita bisa on time kerja, on time sholat saja. Walladina amanu asyadu khubbandillah. Orang beriman lebih on time, ada intizar. Kalau istilah kerja jam 12, zuhur juga jam 12, dia datang kerja jam 12, tapi kalau sholat dia intizar. Setengah 12 dia standby. Walladina amanu asyaddu hubban lillah. Kan orang beriman itu asyaddu hubban, lebih cinta kalau urusan sama Allah. Dandan buat manusia, tapi dia buat Allah lebih dari buat manusia. Makanya Umar bin Khattab itu ketika diundang ke Palestine untuk serah terima Palestine dari tangan Romawi. Kebayang Umar penguasa 3/4 dunia mau datang ke Palestine. Yang saat itu panglima perangnya Abu Ubaidah bin Jarrah, pengganti Khalid bin Walid. Romawi gengsi gak mau serah terima Palestine kecuali ke tangan Umar langsung, si penguasa 3/4 dunia. Gagah dong. Dulu gak ada tuh Bani Israel, Yahudi gak ada tuh. Karena Umar usir mereka semua itu. Datang Umar dengan sederhana, pakai baju tambelan di pundak, 9 tambelan. Orang bingung, Umar kan yang nunggu ente rapi-rapi itu Romawi, lihat pakai seragam nyambut kedatangan kamu pengen serah terima Palestina. Umar marah sama Abu Ubaidah, jaga lisanmu Abu Ubaidah. Inna adallu qaumin a'azanallahu bil Islam wa may yabtagil izza bighairi Islam. Kita ini dulu kaum yang hina, walaupun kita Quraisy hina. Azanallah bil Islam, Allah muliakan kita dengan Islam. Wa may yabtagil izza bighairi Islam, apa layak kita minta kemuliaan selain daripada Islam? Khudhu zinatakum inda kulli masjid, pakai yang terbaik ke masjid, bukan ke orang kafir. Izza, ya, kalau perlu bawa baju salin urusan sholat. Ini salin kalau mau kondangan. Kayak kita model Idul Fitri, Idul Adha tuh, saya suka pegel kadang-kadang tuh. Giliran sholat id pakai baju yang kumel, sarung juga sampai kebalik, gajah tepar, bukan gajah duduk lagi tuh ya, kebalik. Sendal kadang-kadang kiri kanan beda nomor. Kok mau sholat itu kagak rapi, bisa ganti baju nggak sih? Ya ntar abis sholat gampang kalau mau muter. Muter mah nggak usah pakai baju bagus, ke Allah pakai baju bagus. Sunahnya tuh kalau sholat id, rame amat nih, kecilin ewonya coba ya. Jadi apa, kalau untuk urusan Allah pakai yang terbaik, sholat id pakai baju yang terbaik, itu harusnya. Bukan malah ketemu orang yang terbaik, ini enggak giran buat muter keliling pakai baju bagus buat sholat, habis kalau pakai sendal bagus hilang tad. Astagfirullahaladzim. Ya itu buang tuh pendapat seperti itu tuh, buang pendapat. Memang kita dirusak oleh fitnah, seakan-akan masjid itu sering hilang sepatu, hilang sendal, betul? Makanya orang pakai sendal yang jelek, sepatu yang jelek, udah nggak nyunah berarti. Kalau ke masjid pakai yang terbaik, lawang buat Allah, buat kondangan, janjian sama anak orang aja, sampai kayak kelomangan dihahain sebatu jalan ker. Buat Allah dong bro, yang bagus ya. Ya itu syirik Ada empat syirik akbar itu ya. Adapun tentang syirik kecil ini atau syirik asgor, surat Al-Kahfi ayat 110 itu. Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa menginginkan perjumpaan dengan Allah, maka hendaklah dia mengerjakan amal soleh. Wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tolong jangan pernah ada kesyirikan dalam ibadah tersebut. Karena nanti ada juga orang yang ibadah terjebak dalam syirik. Riya. Waktu masjid kosong, azan kayak enggak niat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kedengaran orang masuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai bingung. Akbar pakai K, pakai H, eh. Akbar salah sendiri sih, dilebih-lebihin ya. Jangan. Giliran sholat gak banyak makmum, bacaannya kalau perlu ngepot gitu ya. Pas makmum banyak, tes apalan. Ini yang mu'alaf murtad lagi urusannya, betul? Tanggung dosa ya. Orang baru tobat dihantam 100 ayat. Besok diajakin sholat lagi, oh enggak, sholat yuk, oh udah. Urusannya kayak kemarin, enggak dah. Nanya dulu imamnya siapa, oh no, enggak dah. Jangan ya, kita baca pengen didengar orang, jangan ya. Dibagus-bagusin biar dipandang hebat, jangan. Al-Azifi bro, apa adanya. Kalau memang suara anda seperti itu, ya udah, jangan dipaksin mirip siapa, udah ya. Enak hidup ala Zibi itu asik bro, apa adanya. Ada orang Bogor ya, ada intonasi Sundanya, ngaji enak sederhana. Tapi jangan pakai dalam lagam Sunda sampai tajwidnya hilang, ya salah lagi ya. Yang orang Melayu ya kayak Abu Usama tuh enak ya. Masya Allah. Saya Sudais suaranya Masya Allah. Tapi gak ada sejarahnya tuh saya Sudais niru suara saya Suraim. Atau Muammar niru suara. Ya kalau kita pengen mirip-mirip sekali boleh-boleh aja. Untuk memincut hati orang boleh. Tapi kalau kita paksain mirip sama orang ya jangan. Jadi diri sendiri. Ha anadha. Innal fatama yakulu ha anadha. Nih gue loh, nih gue begini. Punya ciri khas sendiri, jangan dibikin-bikin. Asik jadinya. Jadi itu ayatnya. Al-Kahfi 110. Adapun syirik khofi, syirik yang ketiga. Ini hadis Nabi ini. Asyirku fi hadhil umma akhfa min dabibin namlah. As-sauda ala sofa'atin sauda fi zulmatil lail. Kata Rasul, asyirku fi hadhil umma, syirik di tengah-tengah umat ini akhfa min dabibin namlah. Ada yang bentuknya itu lebih lembut daripada langkah semut hitam as-sauda ala sofatid sauda di atas batu yang hitam fi zulmatil lail. Saking lembutnya tuh semut hitam di atas batu hitam di malam yang gelap. Kedengeran enggak? Tautannya bentol aja. Ada yang lebih lembut daripada itu. Nabi ajarkan doanya, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka min adzambi alladzi la a'lam. Ada doanya tuh, doa untuk bisa terhindar dari syirik asghar ini. Apa contohnya? Dia berkata, laula fulan qatalani fulan. Kalau bukan karena dia, udah mati sih dia. Laula fulan qatalani fulan. Atau kalau aku enggak datang kemari, kacau berantakan. Syirik khofi. Padahal kalau mukadimahnya tahmid, alhamdulillah Allah izinkan saya mudah datang sehingga enggak terjadi keributan, boleh. Tapi karena sombong, kalau saya enggak datang wadat kacau tuh. Oh, kalau saya enggak turun ke jalan ngamuk-ngamuk, pemerintah enggak berubah. Tuh. Makanya saya caci maki di depan kantornya, Dad. Ya. Hati-hati. Itu kesalahan dalam Islam, ya. Enggak boleh. Yang mendatangkan hidayah itu adalah Allah, ya. Masyaallah. Tayib, kita enggak berpanjang lebar, cuma bahasannya itu, ya. Jadi bab ketiga itu hati-hati tergelincir. Jangan-jangan kita enggak berasa telah terjebak dalam perbuatan syirik. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari kesyirikan, insyaallah, ya. Nah, yuk kita berdialog, silakan Anda bertanya. Akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Ini ada pertanyaan.